Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Karim. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah, wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardha bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menata berkahi majlis ini ya Allah. Tuntun agar niat kami lurus karena Engkau. Tuntun agar lisan ini hanya berbicara apa yang Kau ridhoi. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Asma Allah yang kita bahas kali ini As-Samad. Dalam surat Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, ahad. Allahus samad. Allah yang tiada ilah, yang segala-galanya bergantung kepadanya dalam segala urusan. Lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang menyerupainya. As-Samad. Menurut Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan sempurna dalam kelembutnya, yang kaya dan sempurna dalam kekayaannya, yang perkasa dan sempurna dalam keperkasaannya, yang berilmu dan sempurna dengan keilmuannya, hakim yang sempurna dengan hikmahnya, dan dialah yang sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan keren. Dialah Allah yang tiada sifat ini yang layak kecuali hanya baginya. Jadi hadirin, As-Samad kalau disimak dari ragam pendapat para ulama, yaitu kesimpulannya tidak ada satupun yang bisa disandari, digantungi selain hanya Allah. Selain Allah tidak ada apa-apa. Jadi penderitaan batin kita itu karena kita masih menganggap ada penolong selain Allah. Sehingga kalau kita berpikir, lebih banyak memikirkan bagaimana keinginan kita capai daripada bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita sering berpikir bagaimana kita selamat dari kesusahan dibanding berpikir bagaimana Allah menyelamatkan kita dalam kesusahan. Kita lebih berpikir bagaimana supaya orang lain mengerti dibanding berpikir bagaimana supaya Allah lah buat orang mengerti. Kita sering berpikir bagaimana supaya orang balik hatinya suka ke kita, dibanding berpikir bagaimana supaya Allah membulat hati. Jadi pak kita ini terlalu banyak mikir yang tidak tersambung kepada Allah. Itu yang membuat capek. Resah, gelisah, galau, risau, sumpek, penat, getir, nelangsa, apalagi tercekam, pasti karena kita lebih memikirkan selain Allah. Coba sakit hati, pasti kita lebih banyak memikirkan selain Allah, makanya sakit hati. Kenapa kita kalau ditegur suka sibuk memberi alasan, suka lebih sibuk membela diri, suka lebih sibuk berargumen, karena kita menganggap argumen kitalah yang bisa merubah. Nah, kalau salah yang aku saja salah. Kita sangat takut sekali orang menghukum kita, memarahi kita. Bukan takut, Allah yang marah dan menghukum kita. Jadi rekan-rekan, mulai sekarang kita harus sangat bulat nih tahu. Maaf, baca lagi surat Yunus 107 ya. Usahakan sampai hafal, termasuk At-Taubah ayat 51, supaya kita bulat sekali bahwa kalau ada yang mengancam kita, ini kan At-Taubah 51 ini ketika kaum munafik selalu tidak suka ke orang beriman. Dia senang melihat orang beriman susah dan susah melihat orang beriman senang, dan selalu memberikan ya sesuatu yang buruk. Dan kalau kita terancam, merasa terancam, bacalah surat ini. Taubah ayat 51. Tes. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah tawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Jadi walaupun orang mengancam apa saja, tidak bisa menimpa illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Di orang, nanti kamu saya pecat, nanti kamu saya talak, kamu nanti saya keluarkan, nanti kamu saya laporkan. Apapun yang diancamkan orang kepada kita, jawaban kita qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung, penolong kami, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Nanti kamu saya talak. Ibu jangan menjerit, karena tidak ada efek apa-apa dari jeritan, kecuali Allah lah yang menentukan apapun yang akan menimpa kepada saya. Ini ada tiga dari surat Al-Ma'idah 51. Satu, keyakinan bahwa segala tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, tapan Allah. Dua, kita hanya berlindung kepada Allah. Dan yang ketiga, kita pasrah bertawakal kepada Allah. Pelindung kita hanyalah Allah, dan kita pasrahkan. Nanti ini bisa dijadikan zikir hadirin. Kalau ada tertekan, terancam, diancam atau apapun kata-kata yang akan menekan, hafalkan ini sambil dipahami dengan keyakinan. Dan Allah tahu siapa yang membaca ayatnya ini. Surat Yunus 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dialah Allah yang memberikan kebaikan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyam saskallahu bidurrin. Di sana disebutkan wa iyam saskallahu bidurrin itu, dan jika Allah menyentuh mudaratan. Beda dengan wa yuridka bi khairin, itu Allah menghendaki. Di Allah sentuhkan saja kemudaratan itu, karena kalau ditimpa itu kita bisa berat, disentuh dengan ditimpa beda. Kalau Allah menyentuhkan kemudaratan kepada kita, apa saja, bisa fisik, bisa harta, bisa mental kita, Allah sentuhkan kepada kita kekurangan uang, sudah, tidak ada yang bisa mencukupi rezeki kita selain illahu, selain Dia. Allah uji kita dengan punya utang, tidak ada yang bisa membayarkan utang selain Allah. Kalau Allah mau bayarkan hutang, pasti bayar, pasti kebayar. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Allah kalau mau bayar, pasti lunas. Kan nanti tiba-tiba dapat rezeki untuk membayarnya, atau tiba-tiba ketemu teman yang Allah atur mau bayar zakat, zakat mal, dan cocok dia lagi nyari orang yang punya hutang, diatur ketemu dengan kita. Gak ada yang ngatur selain Allah. Dibuat oleh Allah yang ngutanginnya, lihat wajah kita tuh yang tadinya enek, mual, udah gitu jadi sedih dan kasihan. Pasti susahnya bagi Allah membuat orang yang sebel jadi sayang ke kita. Enggak ada yang susah tuh. Sebut kesini mau nagih hutang. Tapi kenapa lihat wajahmu jadi prihatin ningsih begini? Udah halal. Yes. Tinggal dibuat pengen menghalalkan. Ah, saya sudah ngalamin itu. Apakah saya berhutang ke orang itu dan orang itu menghalalkan, dan orang berhutang ke saya dan saya juga pengen aja menghalalkan. Cil ya, begitu aja. Walaupun agak besar, kalau Allah balikan hati kita, jadi enggak tega, jadi empati, jadi kita ingin tahu deritaan dia, dan kita bersyukur kita tidak menderita. Halal aja, Allah yang ngebulak balik hati. Jadi bisa dalam urusan rumah tangga Allah menyentuhkan ujian, dan enggak ada itu yang bisa menyelesaikan urusan rumah tangga illahu, selain Dia, Allah. Allah yang ngebulak balik hati, Allah yang meredakan kemarahan, Allah yang menanam cinta, Allah yang mengambil cinta. Jadi kalau ada urusan di rumah tangga teh, udah Allahu Samad, Allah lah satu-satunya yang bisa nolong. Gak usah terlalu banyak adu argumen ya, gak selesai. Kalau kita salah, ya ngaku salah, udah gitu tobat. Ujung ayat itu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu, menghilangkan kepahitan, menghilangkan penyakit, menghilangkan kesedihan, menghilangkan musibah, menghilangkan fitnah. Apapun yang menimpa kita pasti izin Allah, dan cuman Allah yang bisa menghilangkannya. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Ai, udah pasti ketemu. Lulus, lulus. Jodoh, jodoh. Walaupun tadinya dia sebel, amit, enggak ngepek kita deh. Oleh Allah dibalikin, masuk ke dunia. Hati-hati tuh, Wat. Jangan suka amit-amit. Saya nikah sama dia. Oh, itu dilihat oleh Allah tuh. Oh, bisa di... Gampang bagi alirin. Jangan suka sembarang ngomong. Tidak ada yang bisa menghalangi. Calon mertua asalnya tidak setuju, dibalikan atau oleh Allah. Selain setuju juga deposito dan apartemen, cicilan semuanya dirinya. Gampang, gampang, enggak. Umroh dihalangi, mau haji antrian banyak. Kalau Allah menghendaki kita berangkat haji, ada jalannya, pasti ada. Entah gimana. Kayak polisi itu, ya, cita-cita haji, enggak kebayang. Polisi patroli begitu, yang biasa patwal, ternyata mengawal ulama dari Saudi, ya, Syekh Sudais. Sesudah itu ditanya, kamu apa haji? Atau diundang oleh raja, berangkat haji. Sekarang enggak usah jadi polisi dulu, ya. Karena cara Allah mengundang mah, banyak cara. Asal bulat di hati, bahwa kalau Allah mau, itu kejadian. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya enggak boleh putus asa. Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yushibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah berikan siapa di antara hamba yang dia kehendaki. Nah, menarik ujungnya wa huwal ghafurur rahim. Ini nih. Ada Ghafur, ada Rahim. Kenapa enggak yang lain, ya? Karena memang pembukanya itu adalah tobat. Jadi kalau kita simak, jadi kalau kita lagi stres-stres nih, waduh lagi pedih, nyelek. Coba ada kata-kata yang biasa dirasakan, nyelek. Tahu nyelek? Telangsa, tertekan. Ada lagi? Saudara seperti yang menjiwai sih setiap kata-kata ini, kan? Yang galau-galau agak ringan ya. Kalau risau, menekan, ada yang nelangsa sampai kan penderitaan yang asli itu bukan di fisik, hadirin. Fisik mah dikasih terlalu sakit pingsan dia. Di sini nih nekennya ini. Zikir, zikir. Nah, bingung zikir yang mana? Ya Allah, nikil-kil teh ingin. Kurang itu juga hadirin. Ya Allah, tolong. Tapi dari matanya ini juga seperti mencari penolong yang lain. Tolong ya Allah. Mau tahu apa zikir yang paling pas di antara zikir-zikir utama lainnya? Istighfar. Nah, jadi ketika ingin ditolong Allah nih ya, udah bulat nih. Jadi maaf kalau mengulang pelajaran yang lalu. Ketika terjadi sesuatu nyet yang enggak enak, yang enggak cocok, yang enggak kita inginkan, enggak boleh kemana-mana pikiran kita kecuali yang pertama, ini adalah izin Allah. Jangan pernah menganggap ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah. Apapun, nikmat maupun musibah, yang enak maupun yang pahit, yang baik, yang buruk, semuanya biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Atau surat Al-Had ayat 22. Maaf ya, saya agak mengulang-ulang karena dari wajah ini, maaf ya, seperti wajah-wajah mencari ketenangan ya. Oh, tahu aja karena sama dengan saya. Al-Hadid 22 ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini harus kesini ya. Terjadi apapun, apapun, yang kecil yang besar sama saja izin Allah. Ada yang mengoreksi, Kang, jangan cuma ngomong aja lah, ceramah-ceramah tuh kelakuan gak cocok, gak enak. Izin Allah bukan? Itu ketiak atau comberan? Bau, bau. Ceramah ketiak bau, izin Allah bukan? Gak usah jawab, tinggal colek. Berarti informasi dari Allah, benar? Urus tuh anak, jangan cuma ngurus-ngurus anak orang lain aja. Urus anak, izin Allah bukan? Boleh jadi dia kurang ngurus anak, terus mau ngapain? Kamu juga urus. Gak ada urusan. Ini adalah Allah memberitahu kekurangan kita. Jangan suka banyak menjawab, hadirin. Mending tafakur. Apa nih maunya Allah? Saya dikritik, saya dikoreksi. Ini pasti semuanya untuk kebaikan. Di orang yang beriman, inna amrohu kullahu khair. Baik. Kalau disikapi, jangan cepat emosi. Jangan sibuk bela diri. Jangan ingin menjelaskan sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita. Ya, kalau kita salah, kita berdalih terus. Allah kan tahu kita salah. Allah yang ngebulak-balik hati orang. Saya tidak. Dan Allah tahu dia iya. Atau hati orang dibuat gak percaya, tetap gak percaya. Tapi giliran kita udah benar, dan ini beneran, lalu orang tidak percaya dan tidak mengakui yang kita lakukan, ya tenang aja. Itu ujian dari Allah, keikhlasan kita benar enggak. Enggak, saya enggak percaya. Ya sudah, kita enggak bisa maksa orang percaya. Yang penting kita benar. Tapi kalau ada enggak benar, saya enggak punya salah. Tapi saya dicurigai, enggak mungkin enggak punya salah. Benar, saya tidak melakukan kesalahan ke istri, bohong. Sumpah bohong. Yang ini enggak salah, tapi yang tadi di sana kemarin 2 tahun yang lalu itu pasti banyak salah. Sekarang oleh Allah diingatkannya. Jadi jangan merasa suci ya. Kesalahan saya apa? Nah, itu kesalahannya. Enggak ngaku. Dirin, kalau kita dapat kepahitan sekarang, itu tidak identik dengan kita enggak salah, kemudian dia menyangka kita. Boleh jadi dulu kita pernah menyalahkan orang, menyebar fitnah, membuat orang tergelincir. Kan semua keburukan itu Allah tahu. Saya dicurigai, dicurigai selingkuh, padahal saya enggak. Di kantor mata jelalatan, lihat murid di mall. Itu kan semuanya diketahui Allah tiap lirikan mata. Coba ayat lirikan mata, dek, punten. Ini supaya saudara gak merasa suci ya. Saya apa salah saya? Saya dicurigai, padahal saya tidak jatuh cinta ke yang lain. Ya karena gak ada yang mau dijatuhin aja. Tapi mata gak terjaga, pulang dari sini gak terjaga. Itu kan Allah tahu setiap lirikan mata. Terus kita aku, saya tidak salah. Mungkin dalam urusan itu tidak salah. Tapi banyak kesalahan yang lain yang Allah tahu. Jadilah kepahitan ini. Tinggal tobat, hadirin. Silakan Ustaz. Surat Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu khafiyyatan tal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Yes. Izin Allah nih hadirin, ya tidak usah emosi, pasti ada hikmah. Sok mau enggak ngaku gimana? Pasti mata kita tergelincir, benar? Kalau tahu, tahu itu. Bagaimana dek? Paham? Dah amat paham? Mulut ngomong paham, padahal mata dia yang paham ya. Allah tahu kesemua yang tersembunyi di hati. Dan setiap maksiat, omongan yang menyakitkan, celetak-celetuk yang enggak enak, kemudian kita bergibah, fitnah, semua dosa, semua maksiat itu nyata dalam pengetahuan Allah balik ke kita. Nah itulah yang jadi kepahitan-kepahitan itu. Jadi kalau lagi pahit itu lebih bagus istighfar. Astagfirullahaladzim. Tasan marah, kita gak ada salah di kantor, tapi di mana-mana dalam beragam bentuk, atau di kantor tukang buka internet yang ngeres, atau gunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, kipur oleh sesuatu yang kita tidak salah waktu itu, padahal kesalahan lain di kantor banyak dan bos tidak tahu, Allah tahu, benar? Dimarah, saya enggak bos, enggak usah ngomong gitu. Aduh, internet ya Allah, astagfirullahaladzim, enggak niat buka sih tapi udah kebuka sendiri chat. Dipencet kata astagfirullah ya Allah. Mau enggak ngaku ha? Ke Allah mah enggak bisa enggak ngaku. Kepencet ya Allah oles misalkan. Nah enggak mau enggak tahu oles. Ketuel begitu enggak ketuel terus neken jadi. Astagfirullah. Aduh ada karyawati baru. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Mikir gitu, padahal kita mikir yang lain. Ya Pak, astagfirullah. Nah, kita lagi hunting dosa-dosa di kantor. Ngaku ke Allah, ya Allah. Ingat dosa banyak, ambil wudhu, sholat. Kamu kalau begini akan saya pecat kamu. Kamu yang ngambil ya. Enggak bos, enggak. Demi Allah saya tidak ngambil. Tidak percaya. Nah, enggak apa-apa, enggak usah maksa. Astagfirullah. Besok kamu akan saya pecat. Tenang, ambil wudhu, sholat, ngaku ya Allah di kantor saya banyak dosa, sholat telat, kembalian saya embat, astag, kertas-kertas, hanya kertas buram tapi tidak tiga rim ya Allah, astagfirullah ya, aduh spidol, aduh kumpul-kumpul, belum lagi di kantor pakai tar nggak benar, jam kantor saya pakai main game, bikin Facebook, aduh astagfirullah. Padahal ini ngambeknya satu urusan yang tidak kita lakukan, tapi kita evaluasi dosa kita di kantor. Astagfirullah, ampun ya Allah, aduh kalau sudah berbeli air mata ini, aduh, oh itu beda tuh. Apa susahnya besoknya? Maaf ya, saya kemarin ngambek salah alamat. Apa-apa kok sabar benar sih, dimarahin padahal kamu tidak salah. Ah, pasti banyak hikmahnya bos. Dengan saya dimarah kemarin, saya malah jadi bisa evaluasi kelakuan saya. Saya terkesan kamu, kamu jadi direktur? Gak mungkin, karena saya direktur. Ini kantor ini kan cuma berdua ya, kalau kamu direktur saya jadi apa? Bos, semuanya ada hikmahnya. Terima kasih bos. Bos marah walaupun salah alamat, tapi sudah menyadar saya banyak hal bos. Tobat bos, bisa dimarah atasan yang lebih lagi. Oh hadirin, bisa nangis ya, yang paling sedap adalah kalau ada masalah bangun di penghujung malam. Ini yang paling dahsyat ini. Beda hadirin. Nah niatkan kalau lagi pahit, getir, gak usah banyak mikirin persoalannya, gak beres. Kalau kita lagi stres, tertekan, gak usah mikirin persoalannya, gak akan beres, percayalah. Lebih baik mikirin dosa, tobat, dosa ke orang tua, dosa ke keluarga, ke teman, kemana, periksa itu dosa. Itu we, ya, nangis. Dan jangan lebay, jangan ingin ada yang tahu, ya. Kalau misalnya lagi beda pendapat dengan istri, sengaja nangis bapak malam. Kenapa pak? Ah, tipu. Ini tipu menipu. Allah enggak perlu kita acting gitu kan. Beh, air mata buaya, krokodil land. Buaya darat tadi. Malah kita udah cari muka, malah dibuat nek. Gampang bagi Allah bikin orang lain nek ke kita, bener? Gak usah acting, asli semuanya ya, harus asli, karena acting kita gak menyelesaikan apapun, kan Allah yang ngebulak-balik hati orang. Ingat ya, Allah yang ngebulak-balik hati orang, bukan kita. Kita mah berjuang supaya disukai Allah, dan Allah yang ngebulak-balik hati dalam hal apapun. Air mata taubat tadi, air mata taubat. Kalau sampai perih gitu ingat dosa, aduh, saya belum jadi laki-laki yang benar, belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh. Engkau tahu ya Allah betapa bedanya nasihat yang disampaikan kepada anak-anak dengan kelakuan saya. Kau tahu, berbay air mata tuh. Karena kita bisa ngaku nih, beda nasihat kita ke anak kayak apa, tapi Allah tahu kelakuan kita seperti apa. Benar? Ini hadirin rahasianya kalau sedang ditimpa kepahitan, kegetiran, istighfar. Karena menurut Rasulullah Dalis Ibnu Hibban itu, man lazimal istighfar atau man aksarul istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar atau memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu li hamin farojan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haithu la yahtasib. Terus memperbanyak istighfar, Allah nanti yang melapangkan dari kesempitan, dari galau menjadi tenang. Itu cuma Allah yang bisa. Enggak ada yang bisa menenangkan hati itu selain, enggak ada yang bisa menenangkan hati orang juga selain Allah. Tenang atau tenang sih, tenang sih, malah enggak ada yang tenang hadirin. Enggak dia aja enggak tenang di hati hadirin. Makanya adalkan Allahu Samad. Dalam hal apapun, enggak ada lagi tuh milik kejadian itu kecuali hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Termasuk pemilihan pilkadal gitu ya. Kita jangan sampai melupakan Allah. Seakan-akan dengan ikhtiar akan terjadi begini. Ye. Enggak. Yang menentukan siapapun punya jabatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 26. Jangan sampai pilkadal membuat lupa kepada Allah, hanya ingat kepada kadal. Ini tidak bagus hadirin. Dosa ya. Ikhtiar itu enggak boleh melupakan Allah. Seakan-akan dengan ikhtiar ini akan begini, tunggu dulu. Ikhtiar itu ibadah yang itu Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, Wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Allah yang memberikan kekuasaan. Enggak ada yang punya kekuasaan apapun, siapapun, kecuali Allah yang izin Allah, tidak berarti Allah ridho. Jadi jangan sampai ikhtiar melupakan Allah. Seakan kita harus begini. Harus begini yang disukai Allah. Ya, jangan sampai begininya yang disukai nafsu. Jangan sampai menuhankan ikhtiar. Ikhtiar adalah amal soleh kita, tapi yang menentukan adalah Allah. Ya, pengen mulia juga tidak ada mulia kecuali Allah yang muliakan. Dan mulia tidak harus terkenal, tidak harus berpangkat, bergelar. Orang yang mulia itu inna akromakum lohi atskokum. Orang yang paling mulia diantaramu adalah yang paling takwa, yakin, paling patuh dan paling pasrah ke Allah. Ayo istighfar hadirin. Punya dosa tidak? Atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Udah itu siap-siap menderita itu. Allah lihat semua dosa kita. Allah menyaksikan setiap maksiat. Ada yang luput tidak? Pasti kembali ke kita itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dihisab tuh semuanya oleh Allah. Memang ada yang Allah mau ampuni walaupun dia tahu, terserah Allah itu sih. Tapi kita harus tobat. Hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang terancam oleh dosa-dosa yang tidak kita tobatin. Jangan anggap remeh maksiat ya. Itu pasti balik ke kita tuh. Yang ngomongin orang, tunggu nanti balik ke kita. Yang ngambil sesuatu yang tidak halal, gak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Balik nanti ke kita. Yang suka mendekati zina, Allah tahu. Pasti nanti balik ke kita tuh. Jaga diri ah. Rasulullah itu kalau mendengar sesuatu yang haram, pasti beliau paling menjauhi. Kalau ada urusan yang mudah dan susah, Rasulullah akan memilih yang mudah sepanjang tidak yang haram. Kalau ada yang haram, pasti beliau adalah orang yang paling menjauhi. Hadirin, Allah yang nanti ngatur. Ah, kalau saya tidak pacaran, bagaimana saya dapat jodoh? Emang pacaran jadi jodoh? Berapa banyak yang pacaran ini cuma jadi dosa, bukan jadi jodoh. Allah yang ngatur. Jaga diri baik-baik, jangan nganggam remeh dosa. Semua dosa pasti disaksikan, pasti balik ke kita. Kecuali Allah mengampuni. Hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang terancam oleh dosa-dosa kita, tobatlah hadirin. Sholat fardu jamaah di masjid itu sangat menggerus dosa kalau dilakukan baik. Jumat ke Jumat, kalau jumatannya bagus, menggugurkan dosa Jumat ke Jumat. Umroh ke umroh, menggunakan uang, berangkatlah umroh tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban lain termasuk kewajiban sosial. Sedekah itu seperti air, memerasa dosanya seperti api unggun. Lalu sedekahnya kecil seperti sendok kecil. Memang ada yang padam. Tapi kalau merasa dosanya banyak, sedekahnya seperti pakai drum, padam itu api. Jangan ragu-ragu, saudara merasa banyak dosa, kerja keras cari nafkah, sedekahkan. Itu akan menghapus banyak dosa-dosa kita. Dan perbanyaklah istighfar. Bagaimana kalau istighfarnya belum pakai hati? Itu lebih baik daripada banyak ngomong. Mulut yang banyak istighfar, setidaknya dia tidak berkata buruk, tidak berkata sia-sia, walaupun belum pakai hati. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah. Di istighfar hanya lisan, sampai istighfar yang perih karena menyesali dosa. Istighfarlah hadirin. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, istighfarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau. Ini Allahu Somad. Subhanaka, maha suci engkau. Dalam kepahitan yang paling pahit sekalipun, buatan Allah yang maha baik. Ini pasti kesempurnaan kebaikan Allah. Padahal dalam pahitan tetap husnuzon. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah yang zalim. Saya penyebab semua kepahitan ini. Saya yang mengundang semua petaka ini. Tuh, jangan banyak mikirin masalah. Kalau sedang banyak masalah, pikirin dosa aja dulu, tobat. Nanti Allah ngurai masalahnya. Kalau sedang banyak dosa, tidak mau tobat, mikirin penyelesaian. Seperti naik mobil, kaca kotor, sibuk nyari jalan, gak ketemu, udah ketutup kacanya. Bersihkan kaca terus menerus, nampak jalan nanti. Dan hati pun tenang. Ada tukang durian juga kelihatan. Kalau kaca kotor, durian gratis gak kelihatan. Stres yang ada. Benar? Yang dagangannya kurang laku, tobat. Astagfirullahaladzim. Tahu selama dagang kita timbangan gak begitu bagus atau ngebohong. Ini bagaimana jeruknya manis? Manis Pak. Bohong. Saudara belum makan semuanya. Yang ini saya rasakan manis menurut saya Pak. Yang lain saya tidak tahu. Ah, asam ya, gak tahu juga Pak. Saya, Bapak coba aja yang ini. Ah, mau beli. Astagfirullahaladzim. Nah, itu benar istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Itu dosa saya. Saya juga suka jajan bakso. Baksonya ketinggalan tahunya, ngambil bakso yang baru. Jadi dua baksonya. Astagfirullahaladzim. Nawar udah nyobain tiga, pergi aja. Mirip dengan saya. Astagfirullah. Yang lagi pembeli cakep. Gimana? Neng kemah. Nih enggak dek melinte itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa si eta meni lembut? Hari kan nenek itu meni judes. Astagfirullah. Ya Allah ngaku. As gitu. Ya tiba-tiba mungkin Allah, kan Allah lihat itu dia ngaku ya. Ada kaitan, ada, lihat aja nanti. Dagang sambil istighfar aneh tiba-tiba. Dek, saya mau ada acara kahan, saya borong ya jeruk semuanya. Alhamdulillah. Yang pugu alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya Allah. Oh, Allah yang menggerakkan gitu. Gitu hadirin. Ini ada suami istri yang bertengkar. Tengkar. Istrinya udah pengen dipulang. Mau pulang, saya bawa anak-anak. Jangan, mau pulang. Itu bertengkar semalaman. Gak bisa diapa-apain istrinya tuh. Udah bulat aja. Adzan subuh tuh ya. Tobat, katanya ampun. Saya ngaku, ya Allah, belum jadi kepala keluarga yang benar. Aduh, di luar, di kantor, banyak dosa yang gak dilihat oleh istri. Tapi engkau lihat, ya Allah, astagfirullah. Saya belum bisa ngedidik keluarga, astagfirullah. Tobat itu, gak nyalahin istrinya, Pak. Pas masuk lagi ke rumah, istri teh udah gak marah, malah senyum-senyum. Maafin saya apa ya? Oh, padahal tadi segitu ganasnya, sekarang sirsak. Alhamdulillah. Sekarang aduh, maaf ya Pak, tadi saya emosinya, aduh gak. Siapa yang ngebalikinnya? Kalau Allah mau bikin berseri itu kemarahannya. Pas di mana mana siapa? Berarti balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Ya Allah. Itu masih banyak yang belum ketebus. Terus aja istighfar. Panjang istri masih ngamuk. Istighfar, istighfar. Yang benar atuh. Oh Allah tahu istighfarnya belum benar. Astagfirullah. Jangan main-main ya istighfarnya. Sing pakai hati. Ya Allah, saya ngaku, saya ngaku. Lihatlah hadirin. Sok cobain. Amazing. Apa sih artinya amazing? Luar biasa. Oh itu. Ya sudahlah hadirin. Pokoknya amazing. Hasilnya menakjubkan. Percaya atau tidak, gua amalkan. Aneh tapi nyata. Dahsyat sekali kekuatan air mata tobat. Tapi ini enggak boleh tobat semata-mata untuk dunia, ya. Kita istighfar supaya laku. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, enggak jadi aja. Enggak boleh gitu. Itu supaya laku, ya memang kita ngarap-ngarap rezeki, tapi kan rezeki udah ada terhalang oleh dosa, ya. Nah, kalau masih dimarahin aja terus aja istighfar. Mana kalau udah enggak ada yang marah, tetap istighfar. Karena si potensi kita diamuk orang masih ada. Nah, mulai dari zaman balig, ya. Teman-teman SMA saya sekarang kalau ketemu pada minta maaf. Yang dulu ngejailin, ya. Sudah ternyangka gimana jadi kiai gitu. Makanya jangan suka jahil hadirin. Astagfirullahaladzim. Tadi ceramah di Sesko TNI, mandannya Pak Agus. Agus apa namanya? Agus Sutomo. Beliau cerita, saya kenal Agim dulu waktu saya taruna. Temu dengan mahasiswa gimnastik ada di Bonceng, Kota Bandung. Gak nyangka jadi kiai. Gara-gara dibonceng hakim sekarang saya bilang, aduh, gak ada hubungan. Lalu suatu saat dulu ya, diundang ceramah di Kopassus, zaman Prabowo jadi komandannya. Nah, Agus Ten udah selesai. Iya kan? Ya, sini. Wah, jadi kiai katanya. Sekarang ketemu lagi. Katanya, itu sudah Letnan Jenderal pangkatnya. Berarti 2 tahun lagi. Nah yang ini rada tahan ini hadirin. Baret putih mah jarang pensiun. Dian. Istighfar ah. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh merasa lebih. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Maaf ya ceramahnya dalam 3 pertemuan ini. Saya agak mengulang-ulang beberapa ayat. Dan harapan setiap dibaca ayat tersebut rasa gitu getarannya dan kita bisa serius mengamalkannya. Mohon maaf kalau referensi saya sangat kurang, tapi dah bukan enggak ingin ya. Terus belajar lagi. Dan yang terakhir tentang Jakarta, bagi Datohid ini kami sudah memberikan statement. Kemudian kami lihat juga MUI pusat sudah melakukan sikapnya. Itu sudah puncaknya dari ya yang organisasi para ulama. Kemudian demo di Jak sudah segitu besarnya. Sekarang kami percayakannya bagaimana polisi gitu. Kawal dengan cara yang bijaksana, supaya polisi juga merasa dilangkahi, ya. Jaga juga kehormatan polisi, jangan sampai si merasa ditekan. Kita ya melaporkan sebagaimana porsi yang wajar. Semua tindakan ini harus ridor yang akhlakul karimah, jangan melampaui, harus terkendali, jangan sampai yang bersangkutan jadi disimpati oleh banyak orang. Karena di Indonesia ini yang teraniaya tuh cenderung menjadi orang. Makanya banyak bus yang ingin teraniaya supaya disimpatiin. Jangan berlebihan dalam bersikap sehingga melampaui proporsi yang udah pas ya. Kalau tauhid begitu, kita akan keleluasaan bagi polisi untuk bertindak secara adil, dan kita percayakan ya, mengawal bagus tapi dengan cara-cara yang tepat. Jangan sembarang bicara, nanti bisa dituntut juga. Kamu nanti saya apalah gitu ya, aniaya lagi tuh. Jadi balik ya, karena dianggap mengancam. Dijaga kita juga di dalam rasa keprihatinan ini tetap dali semuanya. Kalau saya sih sukanya begitu ya, jangan sampai kemarahan kita akhirnya balik merugikan kita sendiri karena kurang terkendali. Rasulullah itu sangat terkendali dalam hal apapun. Dan ingat, ada kekuatan, ada kekuatan ikhtiar yang benar-benar profesional, dan ada kekuatan tawakal ya. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan ikhtiar dunia, tapi harus doa dan makasih. Bacakan satu hadis, dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku sedang berada di belakang membonceng di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ihfazillaha yahfazka." Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapan engkau. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia, gak tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku terima doanya. Siapa yang meminta kepada aku, niscaya aku memberinya. Dan siapa yang beristighfar, meminta ampunan kepada aku, niscaya aku mengampuninya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan jadi fatalis. Kita tahu semua Allah menulis. Kita harus ikhtiar supaya kita bertemu dengan takdir terbaik itu. Berjuanglah terus untuk patuh kepada Allah. Nanti ketentuan-ketentuan yang akan sampai kepada kita, insya Allah ketentuan baik. Entah kita mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Karena Allah lah pemilik diri kita, penguasa yang maha baik, maha adil, maha bijaksana. Masya Allah, tugas kita hanya empat. Satu, meluruskan niat dalam hal apapun, harus lillahi ta'ala. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Itu amal soleh kita. Yang ketiga, memperbanyak doa, karena doa bagian yang dapir ke takdir lain. Dan yang keempat, pasrahkan. May yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Tenanglah hadirin, ada Allah yang maha dekat. Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan lupa tanggal 12 Desember. Kalau ada teman seluruh keluarga yang punya kekhususan, tidak lihat, lumpuh atau apa saja kekhususan dalam aneka bentuk termasuk mental, siap-siap ajak ya, taran daftar. Kita sedang mencari tempat yang leluasa. Ini ulang tahun Darut Tauhid dan temanya jalan-jalan ya. Jalan-jalan sambil silaturahim. Dulu yang pas hadirin. Yang tepat adalah jalan Jusorga ya. Jalan-jalan sambil silaturahim. Jangan nantilah ya hadirin. Siap-siap kita akan cetak, mau gratis atau ada infaknya. Saya mau nyuruh ngacung yang ingin gratis, tapi enggak tega, ini mempermalukan ya. Nah, yang suka ingin gratis itu yang du'afa dan akan awet. Jangan ya, kalau kita sanggup bayar-bayar. Jangan suka jadi beban bagi siapapun, betul? Kalau nanti di depan ada pembagian makanan gratis dan saudara sanggup beli makan, jangan rebutan di sana. Itu buat yang enggak sanggup beli. Ini mah saudara punya uang, antri ngambil itu. Nanti yang enggak punya uang enggak kebagian. Dosa saudara, ya. Kalau sanggup bayar, bayar. Ada lagi rezeki. Enggak akan berkurang gara-gara kita menjaga izah kita. Sepakat? Jadi mau gratis atau bayar? Nah gitu. Lebih dewasa. Walaupun belum ada uangnya, nanti uang itu untuk bikin kaos dan snackan dari uang pendaftaran dan untuk subsidi silang buat saudara kita. Ya, kemahalan atau tidak? Bisa mau nyebut kemahalan. Nah, terima kasih ya. Pengumuman selanjutnya, ada? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Facebook bisa melihat ini. Lihat ya, kamera. Jadi dari kiri kanan depan belakang. Saudara gak usah lihat-lihat kamera. Belum tentu ke film, biasa aja lah. Dan kurang efek. Sudahlah ya. Mudah-mudahan acara ini manfaat. Saudara kalau bisa hadir, bisa disimak lewat Facebook ya. KH Abdullah Gimnastia. Itu yang asli, yang ada contreng birunya. Tanya ya hadirin, mudah-mudahan itu manfaat. Baik rekan-rekan wakaf, Allah Maha melihat, menghitung, membalas dengan sempurna. Sambil kita baca ayat-ayat Allah. Ini wakaf ya, amal jariah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah janji majlis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Tidak ada hal yang membuat pertemuan ini terjadi selain hanya Allah. Allah lah yang menutupi aib-aib, dosa-dosa, dan maksiat yang siang malam kita lakukan. Orang-orang menganggap kita orang baik, padahal Allah lah yang menutupi kita. Allah pula yang menuntun kita bisa belajar ilmu supaya bisa tobat. Allah maha baik, Dia menyaksikan pertemuan kita. Marilah kita mengamalkan istighfar yang tulus. Biar jujur kita buka lembaran-lembaran, lembaran kelam, hitam, kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah sahabatku, sambil jujur buka lembaran-lembaran kelam istighfar yang selama ini melupakan Allah, yang hidupnya jarang ingat kepada Allah, yang hanya sisa saja sedikit untuk Allah. Istighfar yang selama ini sering berburuk sangka kepada Allah, sering tidak ridho dengan takdir Allah, yang sering marah dengan ketentuan Allah. Istighfar yang sering berburuk sangka kepada Allah, seakan Allah tidak adil, zalim. Istighfar yang jarang bersyukur, yang sibuk dengan kecewa. Istighfar yang karunia Allah digunakan untuk maksiat. Mata karunia yang digunakan maksiat. Istighfar, hadirin, berapa banyak nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat dosa. Astagfirullah. Istighfar. Ingat dosa ke orang tua yang air dibalas air tumpah. yang tidak pernah punya waktu untuk orang tua, yang jarang tersenyum, yang jarang mendoakan. Istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya, yang lebih mementingkan yang lain daripada orang tua. Istighfar hadirin yang hidupnya kelam, ahli maksiat istighfar. Allah tahu setiap maksiat yang mendekati zina, matanya, pikirannya, tubuhnya. Astagfirullah. Istighfar yang masa lalunya kelam, kotor. Istighfar yang memakan harta haram, makanan haram. Istighfar hadirin yang sering menyakiti orang lain, zalim, yang sombong, hidupnya petantang petenteng, yang ujub. Astagfirullah. Yang istighfar yang hatinya penuh kebusukan. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahirin, waja'alna min ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah subhana innana zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya Rabb. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Karim. Ini kami hambamu yang berlumur dosa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Silakan bagi yang mau doa, doalah Allah pastarkan. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Rabbana hab lana min ajwana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah. Bukakan jalan keluar yang diimpit masalah ya Fatah. Fi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Razak, ya Allah, berikan pendamping yang merindukannya ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, keluarga hafiz hafizah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamd. Maka hadirin, doakan ayah supaya bisa tobat dan bisa istiqomah di jalan Allah. Terima kasih rekan-rekan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlambat 15 menit, pulanglah secepatnya ya rekan-rekan, dan tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.